Ya, kita lanjutkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk bersama di Masjid Nur ini untuk mengkaji kajian Islam ilmiah, tema yang keempat dari rangkaian Tabligh Akbar pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu amalan berbakti kepada kedua orang tua. Amalan bakti orang tua. Dan tema ini penting dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, tema ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbakti pada orang tua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, yang artinya dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Mohon jemaah maju. Ada yang mau masuk? Di tengah kosong. Ya. Pada ayat ini, ahibati hafizakumullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Qadha, qadha artinya Allah memerintahkan. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan wassa, Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala berkata, yaqulu ta'ala amiran bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan pentingnya tema bakti orang tua, yaitu dia adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama usul fikih mengatakan al-aslu fil amri yadullu ala al-wujub, asal hukum perintah apapun dari Allah atau dari Rasulullah menunjukkan kepada kewajiban. Maka tema yang kita bahas ini adalah amalan bakti orang tua, yaitu tema penting karena dia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perintah adalah kewajiban. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, "Wa bil walidaini ihsana." Kata Imam Ibnu Katsir, "Wa amara bil walidaini ihsana." Dan Allah memerintahkan untuk berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Ini poin pertama. Kenapa tema ini kita bahas? Karena dia penting. Poin pertamanya adalah pentingnya tema ini, dia perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua dari tema ini, kenapa kita, apa pentingnya membahas tema amalan berbakti kepada orang tua? Karena sebab yang kedua adalah salah satu tanda hari kiamat yang buruk adalah banyaknya terjadi kedurhakaan kepada kedua orang tua. Salah satu tanda hari kiamat yang buruk adalah banyaknya terjadi kedurhakaan kepada kedua orang tua. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kapan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak benar kalau seandainya umur umat Islam diramalkan 1500 tahun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam tidak tahu. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada yang tahu. Dan pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat termasuk salah satu ilmu yang dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya lagi, "Akhbirni an amaratiha." Beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Tanda-tanda hari kiamat antaranya adalah seorang budak melahirkan majikannya, seorang budak melahirkan tuannya. Para ulama mensyarah hadis ini, maksudnya budak melahirkan majikannya adalah yaitu likathratil uquq, saking banyaknya kedurhakaan di tengah manusia. Fa'asbahatil khadimatan libniha, maka akhirnya yang terjadi, ibu bagaikan pembantu untuk anaknya gara-gara terjadinya kedurhakaan. Nah, ini sebab yang kedua pentingnya kita membahas tema, menjadikan tema ini bahasan kita pada malam ini. Karena saking banyaknya kedurhakaan yang terjadi, dan itu merupakan tanda-tanda hari kiamat yang buruk, maka kita ingin tahu amalan apa saja yang merupakan bakti kepada kedua orang tua. Kemudian sebab yang ketiga pentingnya tema kita ini adalah karena tema ini berkaitan dengan hak antar sesama manusia. Hak antar sesama manusia. Artinya tema ini berkaitan dengan manusia dengan manusia. Dan para ulama mengatakan hukukul adamiyin mabniyatun alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta nanti di hari kiamat. Ketika kita bakti kepada kedua orang tua, maka itu berarti kita terlepas tanggung jawab. Dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pertanggungjawaban di hari kiamat. Karena kalau hubungan kita dengan Allah, kita berdosa, kita bertobat, Allah Maha Pengampun, selesai urusan. Asalkan kita benar-benar bertobat. Akan tetapi kalau hubungan kita dengan manusia, bahkan itu bapak ibu kita, maka kita harus benar-benar meminta halal dari ibu kita, dari bapak kita. Kenapa? Karena hak antar sesama manusia saling tarik-menarik nanti di hari kiamat. Saling tarik-menarik nanti di hari kiamat. Ini sebab yang ketiga kenapa kita mengangkat tema ini. Bahwa tema ini adalah berkaitan dengan muamalah, hubungan sosial antar sesama manusia, yang tidak bisa seseorang membayarnya dengan amal saleh, enggak bisa. Seseorang membayarnya dengan istighfar, tidak bisa. Seseorang bisa membayarnya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya tema ini sangat penting karena berkaitan dengan hak antar sesama manusia. Sekali lagi, kalau kita punya dosa kepada Allah, seorang tidak sholat, seorang melakukan perbuatan kesyirikan, seorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, seorang berjudi, maka ini ada minuman keras, berzina, ini adalah hak atau ini hubungan dosa antara manusia dengan Allah. Dia bertobat dengan sebenar-benar taubat, Allah Maha Penerima taubat, selesai urusan. Tetapi kalau hubungannya dengan manusia, maka harus minta halal. Harus minta halal ataupun mengganti apa yang kita pernah ambil. Nah, termasuk hubungan dengan manusia adalah hubungan dengan orang tua. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Allah fi ridhal walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid." Artinya, keridhaan Allah sesuai dengan keridhaan orang tua. Dan keridhaan dan kemurkaan Allah sesuai dengan kemurkaan orang tua. Maka hati-hati. Ini kenapa sebab kita mengangkat tema ini. Sebab yang keempat adalah, kenapa kita mengangkat tema ini, ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Sebab yang keempat adalah karena saking besarnya pahala bakti orang tua. Pahala bakti orang tua sangat-sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pahala-pahala tersebut, dan ini bukan tema saya, makanya saya tidak menyebutkan semuanya. Saya menyebutkan tema inti kajian saya adalah praktek bagaimana seorang anak bisa bakti pada orang tuanya. Apa saja yang harus dia lakukan. Ya. Tetapi saya ingin memberikan mukaddimah agar dirasa tema ini benar-benar penting. Yaitu hal yang keempat, kenapa kita mengangkat tema ini? Apa pentingnya tema ini? Karena bakti orang tua mendatangkan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamaan yang pertama dari bakti orang tua adalah bahwa bakti orang tua perintahnya digandengkan dengan perintah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah bakti orang tua digandengkan dengan perintah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya tidak ada di atas muka bumi ini ada perintah yang paling utama dibandingkan tauhid. Tidak ada. Beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, itu adalah perintah paling tinggi bagi seluruh manusia. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kuperintahkan manusia kecuali untuk beribadah dengan memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintah pertama di dalam Al-Qur'an adalah mentauhidkan Allah. "Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Jadi perintah tauhid, perintah yang paling utama. Ketika bakti orang tua digandengkan dengan tauhid, menunjukkan bahwa bakti orang tua mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesinilah kalian wahai ahlul kitab. Aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Yaitu satu, janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Perintah tauhid digandengkan dengan bakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga dalam surat Al-Isra tadi, surat ke-17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan kepada kalian seluruhnya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Perintah tauhid digandengkan dengan bakti orang tua, menunjukkan bakti orang tua merupakan hal yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, "Anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir." Bersyukurlah kepadaku kalian wahai manusia dan kepada kedua orang tuamu. Lihat di situ digandengkan beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan keutamaan bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, utamanya bakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada berjihad yang sunnah. Berjihad yang sunnah. Kita tahu di dalam agama Islam ada amalan-amalan. Amalan yang paling tinggi jihad. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ru'sul amri al-Islam wa 'amuduhu shalah wa dhirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah." Pokok perkara adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Amalan paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah. Tetapi berjihad di jalan Allah yang sunnah kalah dengan bakti orang tua. Kalah dengan bakti orang tua. Ngangkat senjata, mempertaruhkan nyawa, kalah dengan bakti orang tua. Ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh bakti orang tua. Lihat hadis yang menunjukkan akan hal ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad." Datang orang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki pemuda, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berjihad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidan?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka orang tersebut menjawab, "Na'am, iya wahai Rasulullah, kedua orang tua saya masih hidup." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima fajahid." Maka berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Ini menunjukkan bahwasanya berjihad mengangkat senjata melawan musuh kalah dengan berjihad mengurus kedua orang tua. Dan memang Pak, kalau berjihad melawan musuh kita angkat senjata kemudian kita berjihad, entah menang entah kalah, selesai urusan. Tapi kalau berjihad mengurus orang tua tidak sama Pak. Terutama saya pesan ini, saya pesan orang-orang yang sering jauh dengan orang tuanya, sering meninggalkan orang tuanya, sungguh sangat berbeda mengurus orang tua ketika dia di rumah kita, kita urus dia, kita kasih makan dia, kita belikan apa yang dia inginkan, kita tahu kapan beliau sedih, kapan beliau ingin, kapan beliau menginginkan sesuatu, beda dengan, bu ini ya 2 juta saya kirim, assalamualaikum, selesai urusan. Beda, sangat berbeda ya. Makanya kalau anda ditakdirkan oleh Allah, misalkan anda anak terakhir, anak paling bungsu, kemudian disuruh oleh kakak-kakak anda mengurus orang tua, bersyukurlah. Di situ terdapat kenikmatan iman, manisnya iman yang tidak pernah akan didapatkan oleh anak-anak yang tidak pernah serumah dengan orang tuanya saat mereka sudah tua. Hati-hati ya. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, lihat Rasulullah SAW mengatakan fafihima fajahid, berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Saya beri contoh sekarang. Ada seorang anak kadang-kadang dia datang dari luar negeri. Dia di luar negeri, dia bawa, dia sudah pilih tas untuk ibunya, ataupun baju untuk bapaknya, ataupun hadiah apapun untuk orang tuanya. Dia sudah siapkan, dia sudah capek-capek membeli, mengeluarkan uang, memilih sana sini. Kemudian ketika dia bawa ke hadapan orang tuanya, ternyata orang tuanya mengatakan, nak, warnanya ibu gak suka, kasih aja yang lain. Itu sang anak tidak boleh marah. Di situ namanya berjihad, berbakti kepada kedua orang tua. Sang anak tidak boleh marah. Apaan ini ibu-ibu? Apaan ibu ini? Saya bawa capek-capek, ternyata gak diterima. Gak boleh. Ketika anda membeli makanan, gigi anda masih kuat, anda suka makanan gorengan, tahu goreng, tempe goreng, suka gorengan. Tetapi anda harus ingat bahwasanya ibu anda giginya sudah tidak kuat, mungkin ombok. Maka anda wajib mencarikan makanan juga yang bisa dimakan oleh orang tua anda. Itu namanya berjihad, mengurus orang tua. Kadang-kadang lebih susah dibandingkan berjihad mengangkat senjata. Ini menunjukkan keutamaan berjihad di jalan orang tua. Dia harus berkorban perasaan, dia harus berkorban sesuatu yang mungkin dia mengorbankan anak istrinya demi berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan sekali lagi keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama dibandingkan berjihad mengangkat senjata. Keutamaan yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ayyul 'amali afdal?" Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu li waqtiha." Artinya, salat pada waktunya. Qala qultu summa ayyun? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku berkata, "Lalu apalagi wahai Rasulullah amalan yang paling utama di sisi Allah?" "Summa birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa bakti kedua orang tua adalah amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan bakti kepada kedua orang tua adalah memasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'dhi' dhalik wa in syi'ta ihfazhu." Artinya, bakti orang tua memasukkan ke dalam surga dari pintu surga yang paling pertengahan. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud pintu surga yang paling pertengahan adalah pintu surga yang paling mewah. Anda kalau masuk istana, Anda kalau masuk ruangan, ya di sana ada pintu-pintu. Pintu yang paling pertengahan biasanya adalah pintu yang paling mewah, pintu yang paling megah. Bakti orang tua menghantarkan seseorang kepada pintu surga yang paling mewah. Maka perhatikan pintu-pintu Anda. Apakah masih ada dua pintu tersebut ataukah sudah meninggal? Maka jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah terlambat, orang tua meninggal, tidak akan pernah sama berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka masih hidup dengan ketika sudah meninggal. Tidak akan pernah sama. Hati-hati. Ya, jangan sampai terlambat baktimu kepada kedua orang tuamu. Umur terbatas dan tidak diketahui. Mungkin bisa besok meninggal, mungkin bisa sebekan ke depan meninggal, setahun ke depan meninggal, 20 tahun ke depan meninggal, kita tidak tahu. Ini keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua yang keempat. Kemudian yang kelima, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah dia terlepas dari doa keburukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terlepas dari doa keburukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa keburukan untuk orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan doa Rasulullah pasti kabul. Ya, hati-hati. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu." Artinya, hidung dia tersungkur ke tanah. Tiga kali didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ini? Man ya Rasulullah. Siapa orang ini yang didoakan hidungnya tersungkur ke tanah? Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya hidungnya tersungkur ke tanah. Karena itu istilah dalam pembicaraan bahasa Arab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannah." Barang siapa yang dia mendapati kedua orang tuanya saat sudah tua. Ingat, di sini terdapat pelajaran. Berbakti saat orang tua masih muda tidak sama dengan bakti saat orang tua sudah tua. Yang terjadi di tengah masyarakat kadang-kadang semakin tua semakin dijadikan pembantu. Padahal semakin tua semestinya semakin diurus. Hati-hati ini. Di dalam Al-Quran juga disebutkan seperti itu. Dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23, 24, 25. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu atau kedua-duanya yang sudah tua hidup bersamamu. Lihat, hati-hati. Karena sebagian anak-anak kadang-kadang dia kesal dengan orang tuanya kalau dia mengurus orang tuanya saat sudah tua. Hati-hati. Saya pernah mendapati anak-anak jenis seperti ini. Dia mengatakan, "Ustaz, ini bapak nih, Ustaz. Bapak saya ini, kalau bahasa Banjarnya mecal. Bapak saya ini, Ustaz, bandel." Saya bilang, "Pak, jangan naik tangga. Kalau nanti naik tangga kepleset, bapak patah, saya juga yang harus ke dokter, ke rumah sakit." Namanya bapak, yang biasanya dia adalah kepala keluarga, dia biasa meneliti rumah, dia biasa memeriksa rumah, maka dia ingin berjalan-jalan. Maka akhirnya kebetulan, qadarullah, tergelincir, kakinya patah. Tuh kan Ustaz, ini nih, bandel nih. Disebut anak lagi, anak nih bandel nih, padahal orang tuanya tuh. Ada kadang-kadang orang tuanya, perhatikan baik-baik, orang tuanya mengatakan, orang tuanya dilarang untuk makan yang manis-manis karena dia kencing manis atau gula darah. Tapi orang tuanya sukanya es krim. Ini disinilah yang kata Rasulullah SAW tadi, "Fafihima fajahid." Berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Kadang kita harus memakai cara, memakai taktik, memakai perkataan yang baik. Tidak boleh dimarahi, tidak boleh. "Pak, tidak boleh makan, Pak. Nanti sakit loh." Gak boleh begitu. Haram hukumnya. Terutama ketika dia semakin tua, dia, ini kadang-kadang ada orang tua semakin tua, kadang dia pikun. Maka pada saat itu tidak boleh dijadikan lawakan. Pikun, matanya rabun, kemudian telinganya, pendengarannya lemah, tidak boleh dijadikan lawakan. Sebagian anak kadang-kadang semakin orang tuanya sudah tua, dijadikan lawakan. Karena memang orang pikun kadang-kadang aneh dan lucu gitu. Ini gak boleh ketawa. Haram hukumnya, durhaka itu anak. Hati-hati ya. Ini bapak ibu saudara saudari. Makanya di sini disebutkan, siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, salah satunya atau kedua-duanya, lalu dia tidak berbakti dan akhirnya tidak masuk ke dalam surga. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, perhatikan penjelasannya, wa hadza du'aun mu'akkadun 'ala man qassara fi birri abwai. Dan ini doa pasti dikabulkan bagi siapa yang meremehkan bakti kedua orang tuanya saat mereka sudah tua. Dan maksud hidung tadi tersungkur ke tanah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, maksudnya adalah sara'ahullah li'anfihi fa'ahlakahu. Allah menghancurkan hidungnya, akhirnya Allah membinasakan dia. Lihat bahayanya orang bakti. Maka saya sering berpesan kepada anak-anak muda, ya, saya katakan, ingin sukses, ingin sukses, maka jawabannya adalah jangan pernah tangiskan, jangan pernah teteskan air mata orang tuamu karena sedih akibat kelakuanmu. Itu kunci sukses. Jangan pernah teteskan air mata kedua orang tuamu karena sedih akibat kelakuanmu. Ya, kalau tidak kamu akan binasa. Masuk doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Al-Qurtubi, sara'ahu Allah di anfi fa'ahlaka. Allah menghancurkan hidungnya sehingga mati dia, binasa dia. Makna yang kedua adalah an yakuna ma'nahu adzallahu Allah. Makna yang kedua adalah Allah menghinakan dia di dunia. Li'anna man alsaqa anfahu alladhi huwa ashrafu a'dha'il wajh bit-turab alladhi huwa mawtinul aqdam wa akhassul asya' faqad intaha min adh-dhulli ila al-ghayatil quswa. Barang siapa yang hidungnya tersungkur ke tanah, padahal hidung adalah anggota dari wajah yang paling mulia, dikenakan kepada tanah yang diinjak-injak oleh manusia, ini menunjukkan kepada tingginya kehinaan tersebut. Ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Itu yang dimaksud bahwa hidung seseorang tersungkur ke tanah. Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Semoga hidungnya tersungkur ke tanah. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Maka hati-hati, ahibati hafizakumullah taala. Baik, itu adalah pendahuluan. Kenapa pentingnya tema ini? Ya, karena berbakti kepada kedua orang tua benar-benar mendatangkan keistimewaan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Dan itu 5 perkara hanya sebatas penyebutan, bukan pembatasan. Masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua. Baik, sekarang kita masuk kepada inti tema kita. Apa praktek amalan yang disebut sebagai bakti kepada kedua orang tua? Apa praktek amalan yang disebut sebagai bakti kepada kedua orang tua? Kita ambil dulu dari Al-Quran, yaitu tadi di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Amalan pertama berbakti kepada orang tua adalah ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, dengan segala macam bentuk perbuatan baik, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau perbuatan ini baik, maka orang tua adalah yang paling pantas mendapatkan perbuatan tersebut. Ya, kalau perbuatan ini baik, maka orang tualah yang paling pantas mendapatkan perbuatan tersebut. Berdasarkan ayat tadi, wa bil walidaini ihsana. Di dalam Al-Qur'an Allah sering menyebutkan wa bil walidaini ihsana. Ada sekitar beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ada sekitar 6 ayat. Wa bil walidaini ihsana, wa bil walidaini ihsana, wa bil walidaini ihsana. Ada 5 ayat. Berbakti, berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Di sana ada lafaz yang lain, husna. Ya. Yaitu wa bil walidaini wa bi walidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Jadi ada 5 ayat mengucapkan wa bil walidaini ihsana, ada 1 ayat dengan wa wassainal insana biwalidayhi husna. Ada ihsana, ada husna. Intinya cara berbakti kepada orang tua yang pertama disebut sebagai amalan bakti adalah berbuat baik dengan segala macam bentuk perbuatan baiknya. Memberi hadiah, kemudian mendahulukan makan, kemudian berjalan di belakangnya, kemudian tidak memanggil namanya, kemudian berkata-kata yang baik. Nanti kita akan jelaskan. Ini kiat pertama. Ini praktek pertama, amalan pertama bakti orang tua. Amalan yang kedua, bakti orang tua, kita masih ambil dalam surah Al-Isra ayat ke-23. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan ah. Cara berbakti kepada kedua orang tua yang kedua adalah berkata-kata yang baik. Jangan mengatakan perkataan ah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsiri apa maksud perkataan ah. Ya, catat. Apa maksud perkataan ah? La tusmi'uhuma qawlan sayyi'an hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi'. Jangan perdengarkan kepada kedua orang tuamu perkataan yang buruk sampai perkataan ah. Ada sebagian orang hah, ya begitu. Kenapa? Padahal itu adalah perkataan buruk yang paling rendah derajatnya, apalagi sampai maki-maki. Maka salah satu bakti kepada orang tua adalah tidak mengatakan perkataan ah. Kemudian selanjutnya, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Potret atau amalan bakti yang ketiga, tidak membentak orang tua. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, wala yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Yang dimaksud dengan jangan membentak mereka berdua adalah jangan keluar dari dirimu perbuatan yang buruk untuk kedua orang tuamu. Ya, perbuatan yang buruk untuk kedua orang tuamu. Ustaz, bagaimana contohnya? Dijelaskan oleh Atha bin Abi Rabah. Yang dimaksud jangan membuat perbuatan yang buruk untuk kedua orang tuamu. La tanfaddu yadaka ala walidayk. Walima naha anhu anil qawlil qabih wal fi'lil qabih amarahu bil qawlil hasan wal fi'lil hasan. Kata Atha' bin Abi Rabah rahimahullah adalah yang dimaksud jangan keluar darimu perbuatan buruk, maksudnya adalah jangan kamu mengibaskan tanganmu atas orang tuamu. Maksudnya gitu ya. Bakti yang ketiga, jangan sampai keluar darimu perbuatan buruk. Salah satu jenis spesifiknya adalah jangan mengibaskan tanganmu karena meremehkan mereka. Begitu. Ini durhaka. Begitu saja durhaka, apalagi sampai nontok. Apalagi sampai melotot. Nanti saya akan jelaskan. Apalagi sampai berkata, saya pernah mendengar dengan telinga saya, Ustaz, kalau seandainya ini, laki-laki ini, saya ditakdirkan oleh Allah bisa memilih, maka saya tidak akan jadikan laki-laki ini sebagai bapak saya. Ada manusia seperti itu. Mungkin dia mempunyai alasan mengatakan seperti itu, karena mungkin bapaknya bejat, karena mungkin bapaknya selingkuh di hadapan ibunya, karena mungkin bapaknya meninggalkan dia dan ibunya saat ibunya masih kecil, saat dia masih kecil dan ibunya masih sengsara. Mungkin ada alasan, tetapi tidak boleh anak mengatakan seperti itu. Sebejat apapun keburukan orang tua, maka dia adalah orang tuamu yang kamu diperintahkan atasnya berbakti kepada mereka berdua. Sebejat apapun. Ada pernah orang mengatakan, Ustaz, saya susah Ustaz menghubungi bapak. Dia itu sombong Ustaz. Sombong, congkak, sudah miskin, sombong lagi. Maka saya katakan, wahai saudaraku, maafkan. Coba Ustaz ya, saya maafkan. Saya akan ke rumahnya. Nanti saya beritahu apa yang terjadi Ustaz. Kemudian dia ke rumah. Rupanya bapaknya masih sombong, congkak dan semisalnya, ngomong tinggi gitu. Kemudian sang anak ini datang lagi kepada saya. Tuh kan Ustaz benar. Sombongnya mati. Sampai ngomong begitu, sombongnya mati. Artinya sombong banget Ustaz. Maka saya katakan, wahai saudaraku, Anda tidak dituntut agar orang tua Anda bertobat. Anda dituntut agar berbakti kepada kedua orang tua. Hati-hati yang mendendam kepada orang tuanya. Ya, hati-hati yang mendendam kepada orang tuanya. Anda dituntut untuk bakti kepada kedua orang tua. Jadi, kata Atha' bin Rabah, "La tanfadhu yadaka 'ala walidayk." Jangan engkau kibaskan tanganmu atas kedua orang tuamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara bakti orang tua adalah wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan ucapkan untuk mereka berdua ucapan yang baik. Ini cara bakti yang keempat. Mengucapkan ucapan yang baik. Disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah, bagaimana cara mengucapkan ucapan yang baik kepada kedua orang tua? Idza qulta qawlan lahuma faqul faqul qawlal 'abdil mudhnib amama sayyidil fadhil ghalir. Yang dimaksud dengan perkataan yang baik adalah, kalau Anda sedang ngomong dengan orang tua, maka usahakan Anda ngomongnya seperti seorang budak yang sedang melakukan kesalahan dan tuannya sangat kejam. Begitulah seorang anak berkata-kata di hadapan orang tuanya. Ketika seorang budak di hadapan orang tua, di hadapan tuannya, dan budak ini punya salah dan tuannya sangat kejam, bagaimana perkataan budak tersebut? Melas, penuh dengan kerendahan, penuh dengan ketidaktinggian. Begitulah ucapan sang anak di hadapan orang tuanya. Itu yang dimaksud qawlan karima. Ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang baik. Hati-hati itu ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima. Amalan bakti orang tua yang kelima adalah tawadhu, merendah diri di hadapan orang tua. Meskipun Anda mungkin sekarang sudah S1, S2, kerja di perusahaan ini, gaji tetap tinggi, punya jabatan, sedangkan orang tua Anda cuma lulusan SD atau SMP atau SMA, ya, maka termasuk bakti kepada kedua orang tua adalah merendah diri dengan perkataan di hadapan orang tua. Saya beri contoh misalkan, dia datang kepada orang tuanya, "Bu, negara Indonesia ini sebenarnya harus berintegritas. Dia harus menyatukan semua sisi." Ibunya gak paham. Maka saya sering mengatakan, lihat, Anda disukai oleh orang tua Anda atau tidak, lihat ketika Anda berkunjung ke rumah orang tua Anda, bisa ngobrol lama gak dengan orang tua? Sama ketika Anda nelfon, bisa ngobrol lama gak dengan orang tua? Atau habis makan? Orang tua kita menyenangi kita, lihat, dia ingin kita bersama dia terus atau tidak? Lihat diri Anda. Lihat, kita introspeksi masing-masing. Bisa ngobrol lama gak dengan orang tua? Karena sebagian anak mungkin terlalu tinggi jabatannya, terlalu tinggi sekolahnya, akhirnya dia ngobrol sama orang tuanya tidak nyambung. Tapi anak yang berbakti adalah dia bisa nyambung dengan orang tuanya ngobrolnya. Ibunya suka masak, "Bu, masak apa?" "Masak sayur lodeh." "Oh, itu kalau ditambah ikan asin enak, Bu." Akhirnya nyambung ngomongnya. Meskipun dia mungkin direktur, manajer, supervisor di perusahaannya. Hati-hati ini, ya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan rendahkan untuk mereka berdua dengan penuh kesayangan. Ya, rendahkan diri. Jangan sampai terlalu tinggi di hadapan orang tua. Kadang-kadang di hadapan orang tua sengaja dia telepon kolega-koleganya. Oh ya, itu urusan nanti besok kita ke Singapura sama-sama. Orang tuanya melongo. Dia memang ingin memperlihatkan kepada orang tuanya seperti itu. Ini tidak pantas. Ya, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan cara menendahkan diri. Termasuk ucapannya, kamu di hadapan orang tuamu adalah tetap anak sampai kiamat, gak akan berubah. Gak ada mantan anak, gak ada. Mantan istri, iya. Mantan anak, gak ada. Sekali berapapun ustaz misalkan 1 juta followers. Kalau dulu ada ustaz 1 juta umat, di zaman milenial ustaz 1 juta followers. Tetap kalau dia berkunjung ke rumah orang tuanya, dia tetap anak. Sang anak jenderal. Ketika berkunjung kepada rumah orang tuanya, dia tetap anak. Sang anak presiden. Ketika berkunjung kepada orang tuanya, dia tetap anak. Merendah diri. Itu cara bakti kepada kedua orang tua. Yang keenam. Amalan bakti kepada kedua orang tua adalah mendoakan mereka. Nah, ini jangan lupa. Baik ketika mereka masih hidup, apalagi ketika mereka sudah meninggal. Mendoakan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 24. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengurusku saat aku masih kecil. Doakan orang tua. Ya. Ketika sujud, dan saya berpesan, berdoa paling utama di dalam sholat lebih utama daripada di luar sholat. Ya, berdoa di dalam sholat lebih utama daripada di luar sholat. Kenapa? Karena sholat waktu munajat, waktu meminta kepada Allah. Sholat sedang hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau lagi habis sholat, apa yang beliau kerjakan? Beliau berzikir, gak ada doa. Tidak ada doa khusus setelah sholat. Beliau berzikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walhamdulillah kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la na'budu illa iya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la rada lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak ada doa. Doanya di mana? Di dalam salat, saat sujud, lihat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya subhana rabbiyal a'la. Beliau mendoakan Rabb Allahummaghfirli dzambi kullahu dzikrahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu. Dan boleh kita memperbanyak doa, terutama untuk orang tua kita ketika di dalam salat. Termasuk di dalamnya ketika sebelum salam, saat duduk tasyahud, setelah innaka hamidum majid. Berdoa banyak-banyak di situ. Itu waktu mustajab, lebih utama dibandingkan setelah salat. Paham ini? Paham? Ya? Lebih utama dibandingkan setelah sholat. Karena waktu sholat memang waktu untuk berdoa. Lihat Rasulullah SAW. Wa amma sujudu fa'akthiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Semoga doa kalian dikabulkan oleh Allah. Ya? Ya? Lihat ketika duduk tasyahud sebelum salam. Nabi Muhammad SAW banyak doanya. Salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma firli dzambi kullahu dzikru Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan kita bisa sisipkan doa untuk orang tua, baik membaca doa dalam surat Al-Isra ayat 24 ini, atau membaca doa seperti dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Dan kedua orang tuaku. Dan seluruh orang-orang beriman pada hari dibangkitkan hisab. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 41. Begitu juga membaca doa seperti doanya Nabi Nuh. Maka saya berpesan, mendoakan orang tua itu kebiasaannya para nabi. Tidaklah ada hari kecuali kita mendoakan orang tua kita. Tidaklah ada waktu, tidaklah ada sholat kecuali kita mendoakan orang tua kita. Tidaklah ada sujud kecuali di dalamnya kita mendoakan orang tua kita. Lihat Nabi Nuh. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Allah Subhanahu wa taala itu sebutkan di dalam surat Nuh surat ke-20 surat ke-71 ayat 28. Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Intinya amalan bakti orang tua adalah mendoakan orang tua. Makanya saya pesan kepada anak-anak, kepada orang tua, anda-anda yang punya anak, biasakan dari mulai semenjak dini agar anak kita fasih, lancar mendoakan orang tuanya. Dan kita sebagai orang tua berhak meminta kepada anak, nak doakan saya. Berhak. Itu salah satu didikan orang tua. Ya, doakan orang tuamu, nak. Itu hak orang tua dan itu didikan orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak akan mendoakan kalau tidak dididik? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata anhu amalu illa min thalath." Jika seorang manusia mati, terputus seluruh amalnya kecuali dari tiga. Sadaqatin jariyah atau ilmin yantafa'u bih atau waladin salihin yad'u lah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya, tidak terputus pahalanya. Ilmu yang diambil manfaatnya, tidak terputus pahalanya. Dan anak saleh yang mendoakannya, tidak terputus pahalanya. Maka saya berpesan, ya, orang tua yang sukses mendidik anaknya, salah satu tandanya adalah dia membuat anaknya fasih mendoakan orang tuanya. Doa-doa orang tua tadi, doa-doa untuk orang tua tadi dalam surat Al-Isra ayat 24, surat Ibrahim ayat 41, Surat Nuh ayat berapa tadi? 28. Ajarkan itu kepada anak-anak Anda. Ajarkan itu kepada anak-anak Anda agar dia fasih, lancar mendoakan anak, mendoakan orang tua, mendoakan Anda. Ahibati habibakumullah taala. Kemudian selanjutnya, sekarang kita masuk ke dalam hadis-hadis Rasul. Amalan apa saja yang merupakan bakti kepada orang tua dari dilihat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan nomornya atau nomor baru? Hah? Tadi berapa nomornya? 6. Itu dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya. Sekarang amalan bakti dari hadis-hadis Rasul. Nomor pertama, kita kembali kepada nomor pertama saja. Amalan bakti dari hadis-hadis Rasul. Kalau tadi dari ayat Al-Qur'an, ya. Amalan bakti dari hadis-hadis Rasul, 1. Mencari ridho orang tua. Berusaha menggapai ridho orang tua dengan cara apapun. Ya. Ini termasuk bakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ridha ar-rabb fi ridha al-walid wa sukhtu ar-rabb fi sukhti al-walid. Ridhanya Allah sesuai dengan keridhaan orang tua. Maka amalan bakti orang tua adalah membuat orang tua rela. Sering-sering bertanya kepada orang tua Anda, "Bu, Pak, Bapak rela sama saya tidak?" Ya, sering-sering itu. Kenapa? Karena menggapai ridha mereka itu bakti orang tua. Bagaimana kita bisa menggapai ridha orang tua? Itu bakti orang tua kita. Bakti kita kepada orang tua kita. Baik. Itu yang pertama dari hadis Rasul. Mencari ridho orang tua. Saya beri contoh misalkan. Nah, ini kadang-kadang terjadi masalah fikih di sini. Ustaz, kita mau mencari ridho orang tua dengan cara mewujudkan keinginannya. Tapi kadang-kadang keinginannya tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Contoh, saya pernah ditanya. Bentar, saya minum dulu. Contoh, saya pernah ditanya, "Ustaz, orang tua saya dia punya penyakit. Hanya kami anaknya yang tahu karena diberitahukan oleh dokter. Sedangkan dokter tidak memberitahukan kepada kedua orang tua. Orang tua tahu sakitnya sakit tertentu, tapi tidak semua sakit dia tahu. Maka orang tua ini, Ustaz, mau naik haji. Kemudian orang tua mengatakan, ayo kapan saya dioperasi biar saya bisa naik haji. Cuma masalahnya, Ustaz, kita tadi dikatakan oleh Ustaz untuk mencari ridho orang tua. Orang tua kita mau dioperasi agar dia bisa naik haji atau bisa berumrah. Tapi Ustaz, menurut dokter, kalau seandainya orang tua ini dioperasi, maka kemungkinan akan selamat sedikit. Bagaimana ini? Bukankah kita mencari ridho orang tua? Tetapi di hadapan lain kita mendapati realita, orang tua kita tidak pantas untuk dioperasi. Kalau dioperasi, maka nanti akan berpengaruh karena beliau sudah tua, tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol, kemudian macam-macam. Dan itu orang tua tidak tahu. Maka di sini jawabannya adalah tetap cari ridho orang tua. Jangan gagalkan permintaannya. Tetapi kalau seandainya tidak cocok untuk dirinya, maka dia bisa mencari alasan yang dengannya dia tidak menyakiti hati orang tua. Di situ seninya berbakti orang tua. Di situ usaha yang dinilai oleh Allah. Makanya saya katakan tadi, ya, kadang berbakti orang tua lebih berat dibandingkan mengangkat senjata melawan musuh. Karena di dalam bakti orang tua, seseorang harus mengorbankan perasaan, harus mengorbankan harta. Kadang anak, istri dia korbankan demi orang tuanya. Paham maksud saya cerita tadi, Pak? hati-hati ya, itu itu termasuk daripada berbakti yang keberapa tadi? Yang pertama. Yang kedua sekarang. Nah, ini yang kedua. Ini mungkin sedikit agak mengelus dada, terutama bagi orang-orang yang sering jauh dari orang tuanya. Saya jujur Pak, kalau boleh saya bercerita. Saya kelahiran Banjarmasin. TK di Banjarmasin. SD di Banjarmasin. Berarti sampai umur berapa SD biasanya? Hah? 12 tahun di Banjarmasin. Setelah di Banjarmasin SD, saya ke Jawa. Sampai umur saya 35 tahun atau 34 tahun. Saya di Jawa dan di luar Banjarmasin. Datang ke Banjarmasin paling sebulan. Kemudian itu libur pondok pesantren, kadang 3 bulan. Pas saya lagi kuliah di Arab Saudi, saya datangnya cuma 3 bulan. Habis itu kabur lagi dari orang tua. Ketika saya diterima kerja di Arab Saudi, saya datangnya bahkan 2 tahun sekali, itu 2 bulan atau 1 bulan setengah. Jadi jarang untuk hidup bersama dengan orang tua. Maka saya katakan, baik yang hadir di sini atau yang mendengar saya dimanapun, bersyukurlah ketika Anda ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengurus orang tua Anda. Jangan pernah merasa berat, karena itu nikmat, itu adalah ghanimah, harta rampasan perang yang paling luar biasa. Jangan pernah dikasih orang. Karena ada anak bungsu pernah nanya kepada saya, "Ustaz, gimana caranya nasihatin kakak-kakak itu?" Saya anak bungsu, akhirnya saya dikasih tugas untuk mengurus ibu. Saya kan ingin juga jalan sama anak-anak, sama istri tanpa ibu. Ini kadang-kadang kalau ibu ikut kan gak enak, pasti makannya harus di sini. Ya, kemudian tidak bisa naik ini karena menjaga ibu, akhirnya terbatas semuanya. Maka saya katakan, wahai saudara, itu harta engkau, itu hartamu, itu pahalamu di nanti di surga. Dan ibumu menyulitkanmu dalam tanda kutip berapa tahun sih? Dalam tanda kutip kamu mengurusnya hanya untuk menunggu kematiannya. Dan ini kejadian Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tahun 2013, umur saya 33 tahun. Saya disuruh pulang oleh ibu. Kalau saya menuruti keinginan, saya ingin anak-anak saya di Arab Saudi bisa bahasa Arab, hafal Quran, bahasa Arab seperti orang Arab ngomong, sebagaimana anak-anak ustadz-ustadz lainnya yang kerja sekantor dengan saya. Tapi kata ibu, pulang ibu. Ibu sudah tua, pulang, harus pulang. Ketika ada titah dari orang tua, harus pulang. Dan di situ ternyata berkahnya. Selama 1 tahun setengah, ibu tidur, ibu makan di rumah. Kita tahu bagaimana kesukaan ibu. Kapan ibu senang, kapan ibu sedih, kapan bagaimana cara kita mengorek apa yang diinginkan oleh ibu di dalam hatinya. Itu seni tersendiri. Tidak akan pernah didapatkan kecuali orang-orang yang pernah hidup bersama orang tuanya satu rumah. Setelah 1 tahun setengah bersama beliau, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau. Rahimahullah. Maka saya katakan kepada Anda yang masih punya pintu dua, jaga pintu itu. Jangan sampai terlambat. Karena umur tidak ada yang tahu. Jaga pintu tersebut. Apalagi yang hadir di sini mungkin yang sedang marah-marahan dengan orang tuanya, minta halal. Wallahi tidak ada kenikmatan kecuali dengan berbakti kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita, menyusui kita, mengurus kita, mengandung kita. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita terlambat dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian perhatikan yang kedua, yaitu senantiasa selalu bersamanya mengurusnya. Ini amalan bakti orang tua. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Muawiyah bin Jahimah rahimahullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna Jahimata jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah aradtu an aghzuwa wa qad jitu astashiruka." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka min um?" Qala, "Na'am." Qala, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Ada seorang bernama Jahimah. Jahimah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad dan aku datang untuk meminta pendapat engkau bagaimana aku bisa berjihad." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah engkau memiliki ibu?" Maka kata orang tersebut, kata Jahimah radhiyallahu anhu, "Iya, aku memiliki ibu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bersamalah dengannya selalu. Sesungguhnya surga di bawah kedua kakinya." Ini lafaz yang benar. Bersamalah dengannya selalu, ilzamha. Artinya urus dia. Ini kalau seandainya ada dua pilihan. Di sini pekerjaan di luar kota nyaman, dapat gaji tetap tinggi, jabatan, tapi tidak ada orang tua. Sedangkan di sini orang tua, mungkin ketika pindah ke rumah orang tua belum ada dapat jabatan, gajinya mungkin sedikit. Sedangkan orang tua tidak ada yang ngurus, maka pada saat itu dia harus minta halal kepada ibunya. Tapi kalau seandainya ibunya mengatakan, "Pulang nak, ibumu tidak ada yang ngurus, tinggalkan duniamu. Wallahi di sini surgamu. Di sini surgamu. Tinggalkan duniamu. Seberapa kamu dapatkan? Sedangkan surga tidak ada nilainya di sisi dunia." Kalau ada dua pilihan seperti ilzama, selalu bersama dengannya. Fa innal jannah tahta rijlaiha. Sesungguhnya surga di bawah kedua kakinya. Ahibati hafizakumullah, para ulama menjelaskan apa yang dimaksud surga di bawah kedua telapak kaki. Yang kita sering dengar adalah innal jannah tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga di bawah kedua telapak kaki para ibu. Maka hadis ini lemah. Dan yang benar adalah ilzamha fa innal jannah inda rijlaiha. Sesungguhnya surga di sisi kakinya. Ini lafaz yang benar, lafaz yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Maknanya adalah dikatakan oleh Imam At-Tibi rahimahullah, kinayatun an ghayatil khudu wa nihayatit tadhallul. Yang dimaksud dengan bersamalah selalu dengannya, sesungguhnya surga di sisi kakinya. Maksudnya itu adalah bahasa kiasan tentang selalu merendah di hadapan orang tua, selalu menghinakan diri di hadapan orang tua, tidak mengangkat dirinya di hadapan orang tua. Itu maksudnya sesungguhnya surga pada kedua kakinya. Ya, ini ahibati hafizakumullah. Yang menjadi inti pembicaraan di sini yang kedua, amalan bakti orang tua adalah senantiasa selalu bersamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, amalan yang ketiga, ahibati hafizakumullah ta'ala, yaitu berkata yang lembut kepadanya. Berkata yang lembut kepadanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad Al-Jami' lil Adabin Nabawiyyah yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ahayyun walidah, wahai fulan, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala rajul indi ummi. Kata orang ini, aku mempunyai ibu yang masih hidup. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fa wallah law alanta lahal kalam wa at'amta at'am wa at'amtaha at'am la tadkhulanna al jannata majtanabtal kaba'ir. Demi Allah, kalau engkau lembutkan perkataanmu, lembutkan perkataanmu, dan engkau beri makan ibumu, sungguh engkau akan benar-benar masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan amalan yang ketiga bakti orang tua dari hadis Rasul adalah berkata lembut. Cari ucapan kalimat yang lembut di hadapan orang tuamu. Jangan sampai berkata seenaknya di hadapan orang tua. Cari kalimat yang lembut di hadapan orang tua. Baik. Yang keempat, amalan bakti orang tua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membuat mereka selalu gembira, tidak bersedih terutama gara-gara kita. Saya beri contoh sebelum saya sebutkan hadisnya. Ada kawan saya, beliau driver taksi, supir taksi. Kemudian yang namanya supir taksi, hidupnya di jalan, sering di jalan, sering nyupir. Di jalan kadang terjadi kecelakaan. Maka beliau cerita kepada saya, "Ustaz, bagaimana kalau saya ceritakan, sering saya bercerita kepada ibu tentang kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan saya telepon ibu, Bu, tadi terjadi kecelakaan, mobilnya pecah dua." Maka saya katakan, "Wahai saudaraku, itu enggak boleh." Kenapa? Karena ibumu nanti sakit hati. Ibumu nanti akan was-was dengan keadaanmu. Bukankah engkau sering di jalan nyupir, takutnya nanti dia akan sedih, kepikiran. Itu dosa. Perkataan yang membuat dia kepikiran, sedih, merenung, galau, gelisah, resah, itu dosa. Maka amalan bakti orang tua adalah senantiasa selalu menyenangkan orang tua. Ya, hadalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang berbaiat ingin berhijrah bersama Rasulullah, tetapi meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan kedua orang tuanya menangis karena berpisah dengan anaknya. Jadi ibunya tidak mau berhijrah, bapaknya tidak mau berhijrah, anaknya mau berhijrah. Dia minta izin kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kedua orang tuaku sedang menangis." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma." Pulang engkau kepada kedua orang tuaku. Enggak usah berhijrah. Hijrah yang pahalanya menghapuskan dosa. Hijrah yang hukumnya wajib. Kata Rasulullah SAW, pulang kepada kedua orang tua. Enggak usah berhijrah. Dan buat mereka berdua tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Ini menunjukkan bahwasanya amalan bakti orang tua yang keempat, membuat selalu orang tua gembira, senang, tidak sedih, resah, gelisah, apalagi sampai menangis. Dan hadis seperti ini juga menunjukkan bahwasanya, nih perhatikan nih, ya, yang sedikit-sedikit bom, orang lagi ngopi di bom, lagi ngopi di warung kopi di bom, ya, ngajak anak-anak muda yang belum tahu agama untuk menjadi pengantin, asik-asik ngopi di bom. Maka ketahui baik-baik, syarat mutlak untuk berjihad di jalan Allah salah satunya adalah mendapatkan izin dari siapa? Orang tua. Dalilnya yang saya sebutkan tadi dari hadis, beberapa hadis tadi. Maka jangan mudah tertipu anak-anak muda. Ayo, ya, ayo kita ngebom diri. Itu bom bunuh diri, bukan jihad. Dan saya berhadapan dengan Allah dengan perkataan saya nanti di hari kiamat. Itu bom bunuh diri, bukan jihad. Karena Islam agama yang gentle. Lihat peperangan Rasulullah, perang Badar, face to face, wajah dengan wajah. Sebelum perang datang orang dari orang Muslim, kemudian pas utusan dari orang kafir, kemudian berperang, kemudian gugur, datang lagi yang satu. Sebelum berperang langsung, ini orang lagi ngopi di warung kopi dibom. Salah satu penyebabnya adalah dia wajib, dia tidak tahu hukum jihad. Salah satu hukum jihad adalah wajib mendapatkan izin dari siapa? Orang tua. Ini apabila jihadnya hukumnya hukum sunnah. Ya, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu jangan sampai orang tua kita dihina oleh orang lain gara-gara kita. Menjaga, atau bahasa lainnya, menjaga kehormatan orang tua. Ini salah satu amalan bakti orang tua. Menjaga kehormatan orang tua. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi." Termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Termasuk dosa besar seseorang menghina kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal yastumur rajuli walidayhi?" Wahai Rasulullah, apakah ada anak menghina orang tuanya? Enggak mungkin ada. Maka kata Rasulullah SAW, nah ada. Yasubbu abar rajuli, fayasubbu abahu, wayasubbu ummahu, fayasubbu ummahu. Seseorang menghina bapak orang lain, akhirnya orang lain ini menghina bapaknya. Seseorang menghina ibu orang lain, akhirnya orang lain ini menghina ibunya. Paham ini maksudnya? Anak menjadi penyebab bapak ibunya dihina, bapak ibunya direndahkan. Ini termasuk di dalamnya nih, kalau seandainya anaknya nakal, anaknya kriminal, anaknya macam-macam, akhirnya ini dasar nih orang tuanya, orang tuanya yang kena. Ini termasuk durhaka, menjadikan orang tuanya direndahkan. Maka termasuk amalan bakti adalah menjaga kehormatan orang tua. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, yaitu termasuk amalan bakti kepada kedua orang tua adalah mendahulukan hak ibu dibandingkan ayah. Mendahulukan hak ibu dibandingkan ayah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Datang seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku bergaul dengan baik kepadanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ummu, ibumu. Kemudian orang ini berkata, thumma man, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ummu, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummu, ibumu. Tiga kali. Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Abuk, abak, lalu bapakmu. Menunjukkan bahwasanya amalan bakti orang tua adalah lebih memperhatikan kepentingan ibu dibandingkan kepentingan ayah, kepentingan bapak. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Termasuk amalan bakti orang tua adalah, ini perhatikan, ini bisa diamalkan setelah meninggalnya orang tua atau sebelum meninggalnya orang tua. Ini ada yang bertanya di sini, bagaimana cara berbakti ketika orang tua sudah meninggal? Salah satu caranya ini, yaitu tetap menjalin hubungan dengan kerabat dan orang-orang teman terdekat orang tua. Menjalin hubungan dengan kerabat atau teman-teman terdekat orang tua. Maka Anda wajib hafal tuh, teman-teman bapak Anda siapa? Gengnya siapa? Itu biasanya kan begitu. Ada geng-gengnya. Ibu teman dekatnya siapa? Harus tahu. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abih." Sesungguhnya bakti yang paling berbakti adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Ini termasuk amalan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, termasuk amalan bakti kepada kedua orang tua adalah, nah ini yang keberapa? Kedelapan. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sering-sering menyebutkan kebaikan mereka berdua di hadapan mereka berdua. Sering-sering menyebutkan kebaikan mereka berdua di hadapan mereka berdua. Contoh, Bu, jazakillahu khairan, terima kasih banyak ya Bu, Ibu sudah mengandung saya 9 bulan dalam keadaan letih, capek, melahirkan setengah mati, menyusui 2 tahun, mengurus sampai sekarang. Sebutkan itu, jasa-jasa orang tua, mereka pantas untuk menerima itu. Sebutkan. Ini cara bakti kepada kedua orang tua, terutama yang masih hidup. Ya, sebutkan itu. Pak, terima kasih sudah mengajarkan saya sebagai laki-laki, sudah mengajarkan saya jujur, sudah mengajarkan saya tepat waktu. Terima kasih Pak, sudah mengajarkan saya untuk senantiasa menjadi seorang yang bertanggung jawab, telah menafkahi saya. Sebutkan itu. Saya pernah bertanya kepada mama saya rahimahullah, saya katakan, Ma, saya kalau pas lagi kecil mau ditidurkan itu bagaimana? Karena saya punya anak kecil. Menidurkan anak kecil saya harus gendong. Kadang-kadang sejam gendong, habis itu baru tidur. Kalau belum nyenyak diletakkan, bangun lagi dia. Maka ternyata itu terjadi pada diri saya, dilakukan oleh ibu saya. Kamu ketika masih kecil, kata mama saya rahimahullah, itu seperti meletakkan emas pelan-pelan. Karena kalau salah letak dia bangun, bangunnya sampai pagi dan maunya di luar rumah. Lihat, sebutkan itu kepada orang tua. Bu, terima kasih, jazakillahu khair, engkau telah mengurusku, menjadikan kedua telapak tanganmu, lenganmu menjadi tidurku yang paling empuk. Jazakillah. Fasihlah, berlezat-lezatlah memuji jasa orang tua di hadapan mereka berdua. Itu amalan sangat bakti kepada kedua orang tua. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya perhatikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Disebutkan oleh Abu Murrah bahwa Abu Murrah pernah mengadakan perjalanan bersama Abu Hurairah ke desanya Abu Hurairah, yaitu di Al-Aqiq. Kemudian kalau sudah sampai di desa, Abu Hurairah berkata, "Alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah." Kalau bahasa kita, "Wahai ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ibunya menjawab, "Wa'alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Kemudian Abu Hurairah memuji ibunya. "Rahimakillah ya ummah. kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibuku yang telah mengurusku saat aku masih kecil. Lihat Pak, Bu, perhatikan terutama ketika orang tua Anda masih hidup. Sering-sering sebutkan jasa mereka berdua. Ya. Sering-sering sebutkan, itu amalan bakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibu sebagaimana engkau telah mengurusku saat aku masih kecil. Mereka pantas untuk mendapatkan itu wahai saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibbati habibakumullah taala, termasuk dari bakti kepada kedua orang tua adalah dan ini saya akan sebutkan bakti-bakti setelah mereka meninggal. Ya. Ini yang umur nomor keberapa? Nomor 9. Bakti-bakti setelah mereka meninggal. Yang pertama, beristighfar untuk mereka berdua. Memintakan ampun untuk kedua orang tua. Ini juga tugas orang tua, mengajari anak agar fasih, lancar, mendoakan agar orang tua mendapatkan ampunan. Ya. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yurfa'u darajatu, la yurfa'u darajatu lil 'abdi salih. Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang hamba yang saleh di surga. Ini misalkan gini. Kalau dilihat dari amalnya cuma sampai sini dia. Ya, amalnya memasukkan dia ke dalam surga dan sampai sini saja. Tetapi dia terus diangkat, diangkat, diangkat, diangkat oleh Allah. Lalu dia bertanya, "Ya Rabb, anna li hadza? Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan ini?" Terus diangkat. Maka Allah menjawab, "Bistighfari waladika lak," dengan istighfar anakmu untukmu. Dengan istighfar anakmu untukmu, maka banyak-banyak istighfar untuk kedua orang tua. Ya, terutama setelah mereka meninggal. Kemudian yang kedua, menziarahi kuburan mereka berdua setelah mereka meninggal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah agar bisa menziarahi kuburan ibunya, ibu beliau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang. Tetapi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan bahwasanya itu adalah bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, melunaskan hutang orang tua. Melunaskan hutang orang tua. Karena orang tua yang mati dalam keadaan berhutang, maka nyawanya tergantung, tidak ada nasib. Apakah selamat masuk surga atau sengsara masuk neraka, enggak ada nasib sampai dilunasi hutangnya. Hati-hati, tanya orang tuamu, "Apakah punya hutang, Pak? Bu, mohon maaf, punya hutang enggak? Di mana punya hutang?" Bayarkan atas mereka sebelum ajal menjemput mereka. Kalau sudah aja menyebut mereka, berusaha membayarkan atas nama mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya, segala dosanya kecuali dosa hutang. Hadis riwayat Muslim. Ini amalan ketiga. Amalan keempat, melaksanakan nazar orang tua. Orang tua punya nazar, "Saya kalau sembuh dari penyakit, maka saya akan bersedekah." Maka laksanakan itu meskipun orang tuanya sudah meninggal. Yang kelima, yaitu menjalankan wasiatnya, wasiat orang tua. Ya, wasiat orang tua. Tetapi ingat, wasiat di sini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Misalkan, "Saya wasiatkan sepertiga dari harta warisan saya berikan kepada anak paling bungsu." Ini tidak boleh. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wasiyata liwaris." Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Itu kalau seandainya wasiatnya berkaitan dengan harta. Tapi kalau seandainya wasiatnya berkaitan dengan yang lain, kerjakan. Misalkan orang tua berwasiat, kalau saya mati maka keluarkan dari harta saya untuk membeli hewan kurban, sembelihkan kurban atas nama saya dan keluarga. Maka itu wasiat, kerjakan. Ini namanya bakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Yang keenam, yaitu membayar hutang puasa mereka. Hutang puasa. Tapi yang dibayar hutang puasa ya, bukan orang tua yang tidak puasa dengan sengaja. Yang dibayar hutang puasa orang tua. Beda antara tidak puasa dengan berhutang puasa. Membatalkan puasa dengan berhutang puasa. Kalau berhutang puasa, orang tua sakit, kemudian kalau seandainya dia sembuh, nanti dia akan mengqadha puasanya karena dia sakit. Ternyata sebelum mengqadha mati duluan, maka pada saat itu berarti hutang puasa bagi orang tua. Maka anak termasuk amalan baktinya adalah mempuasakan puasanya orang tua, membayar hutang puasa orang tua. Tapi kalau seandainya orang tuanya memang gak puasa atau suka berbuka di siang hari tanpa ada alasan, ini bukan hutang puasa namanya, itu namanya malas puasa. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa alaihi siyamun sama'an waliyu. Siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, maka kerabatnya, anak-anaknya mempuasakan atasnya. Kemudian yang ke berapa? 7. Yaitu berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada saudara-saudara orang tua, paman, bibi. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasil ikhwana abihi ba'dah. Siapa yang ingin menyambung hubungan dengan bapaknya dan bapaknya sudah meninggal di dalam kubur, maka hendaklah dia sambung hubungan dengan saudara-saudari bapaknya sepeninggal bapaknya meninggal. Saudara-saudari bapaknya sepeninggal bapaknya meninggal. Yang ke-8, betul? Yang ke-8, bersedekah atas nama bapak atau ibu. Ini diperbolehkan. Ya. Tapi kalau seandainya bersedekah ke masjid, sedekahnya 5.000 lagi, enggak usah diumumkan. Ada tuh di masjid-masjid. Betul tidak? Enggak usah diumumkan. Kita bacakan Al-Fatihah kepada orang tua si fulan yang telah menyumbang 5.000. Diumumkan satu masjid, orang satu Jumat mendengar. Ini enggak perlu. Sudah cukup cari kotak sedekah, masukkan, niatkan, cukup sampai. Ya, bersedekah atas nama orang tua sampai sebagaimana yang terjadi pada seorang sahabat Nabi, riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, anna ummuhu tufiyat. Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ayanfa'uni syai'un in tasaddaqtu biha anha? Qala na'am. Artinya, wahai Rasulullah, ibuku meninggal, waktu itu aku tidak ada hadir di sampingnya, apakah bermanfaat untuk ibuku kalau aku bersedekah atas nama ibuku? Sampai enggak pahalanya? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, iya, sampai pahalanya. Nah, ini menunjukkan bakti, salah satu amalan bakti orang tua kepada orang tua yang sudah meninggal adalah bersedekah atas namanya. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita kepada sesi pertanyaan. Yang bertanya, saya kasih hadiah ya. Apakah perintah berbakti kepada kedua orang tua hanya dikhususkan untuk kedua orang tua kita sendiri saja? Bagaimana dengan mertua kita? Apa sama hukum dan keutamanya apabila kita berbakti kepada kedua orang tua? Mohon maaf, ini pertanyaan paling aneh sedunia. Kenapa? Orang tua tidak akan pernah sama dengan mertua. Orang tua yang melahirkan kita, yang mengandung kita, yang menyusui kita, yang mengurus kita, enggak sama dengan mertua. Mertua ketemunya kapan? Enggak sama. Bakti orang tua yang dimaksud di sini bakti orang tua kandung. Mertua tidak ada kewajiban kita berbakti kepadanya. Tidak ada kewajiban menafkahinya. Itu urusan anak-anak mertua. Tetapi sebagai kebaikan kita, karena istri kita adalah anak dari mertua kita, kita berbuat baik kepadanya. Tapi secara hukum tidak ada kewajiban. Paham ya? Ini pertanyaan aneh. Orang tua tidak bisa disamakan dengan mertua. Dari sisi manapun gak akan bisa disamakan. Anda ketemu dengan mertua berapa sih? Dari umur berapa? Orang tua Anda dari mulai Anda tidak ada sampai ada, tidak akan pernah sama, para ikhwan yang dirahmati Allah. Adapun berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kepada mertua silahkan. Tetapi bakti, yang namanya bakti hanya kepada orang tua. Paham ini? Wallahu a'lam. Siapa yang bertanya ini? Ini pertanyaan paling aneh. Harus dikasih hadiah. Ya, kalau malu ambil nanti di sini ya. Saya tahu malu mungkin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon doanya untuk kesembuhan orang tua saya, ibu yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Ustaz, posisi orang tua di Jawa, belakangan ini ibu saya sering sakit-sakitan. Untuk itu saya ingin pulang dan resign dari perusahaan dengan tujuan untuk merawat orang tua. Tetapi orang tua tidak meridhai apabila saya resign dari pekerjaan. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ini kan seperti yang saya ucapkan tadi. Kadang kita ingin bakti, orang tua enggak mau. Maka jawabannya ikuti perintah orang tua. Ya, tetapi tetap Anda berusaha senantiasa selalu mendampinginya. Meskipun tetap bekerja di perusahaan ini. Ikuti perintah orang tua. Karena di dalam mentaati perintahnya selama itu bukan maksiat adalah kewajiban. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu saya Nasrani. Bagaimana apabila saya meminta tolong untuk mengantarkannya? Alhamdulillah. Ya, ya, sebelumnya kita kasih dulu yang tadi yang bertanya. Siapa yang bertanya yang kedua? Silakan. Bagaimana apabila ibu saya meminta tolong untuk mengantarkannya ke rumah ibadah mereka ataupun terkait hal-hal keagamaan mereka? Jazakallahu khairan. Ini bagus pertanyaan. Siapa yang bertanya ini? Angkat tangan. Atau ada akhwat, ibu-ibu mungkin yang bertanya. Siapa yang bertanya ini? Mungkin perempuan ya. Kalau perempuan, maka ambil di meja ya. Jawabannya adalah Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan jenis apapun kepada makhluk siapapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dilakukan dalam hal yang ma'ruf. Maka ketika orang tua minta diantarkan ke rumah ibadah mereka, maka tidak boleh taat. Kenapa? Karena itu berarti seseorang telah tolong menolong di dalam melakukan dosa dan permusuhan. Tidak boleh taat. Dan beritahu dengan jujur kepada orang tua, "Mohon maaf Bu, saya tidak bisa mengantarkan Ibu. Saya beragama Muslim. Kalau saya mengantarkan Ibu berarti saya tolong menolong dengan Ibu dalam dosa dan permusuhan. Mohon maaf." Kalau ibunya marah bukan durhaka. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma." Jika engkau dipaksa oleh kedua orang tuamu untuk mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui atasnya ilmu pengetahuan, maka jangan taat kepada mereka berdua. Tidak boleh taat kalau dipaksa untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz minta contoh cara beristighfar kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Sama seperti yang kita ucapkan tadi. Baca doa surat Al-Ibrahim ayat 41. Surat Nuh ayat berapa tadi? 82. Betul? 28 apa 82? 28. Kemudian surat Al-Isra ayat 23. Baca itu, ya. Itu termasuk daripada beristighfar untuk orang tua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya minta dihalalkan dosa kita kepada orang tua sedangkan kedua orang tua kita sudah meninggal? Maka saya berpesan, pertanyaan ini bagus sekali. Siapa ini bertanya? Yang tadi minta istighfar tadi siapa yang nanya? Doa beristighfar untuk orang tua? Enggak ada yang nanya? Jin berarti yang nanya nih. Kemudian nih, orang tua yang sudah meninggal, bagaimana cara minta halalnya? Siapa yang nanya? Ya, kasih. Nah, karena ini tugas saya disuruh panitia. Ustaz habisin hadiah-hadiahnya. Ya. Baik, jawabannya adalah sebelum jawabannya saya ingatkan ini. Jangan sampai kejadian seperti ini. Menyesal setelah beliau meninggal. Maka malam ini juga minta halal. Ya, tapi kalau jam 10 ini sudah tidur beliau kasihan. Besok pagi minta halal, minta maaf. Sebesar apapun kesalahan orang tua, minta halal. Pak, Bu, halalkan saya. Ridhai saya. Ya. Akan terngiang selalu sampai hari kiam, sampai setiap hari dalam kehidupan Anda. Jika Anda pernah melakukan kesalahan kepada orang tua ataupun pernah melakukan penyimpangan terhadap orang tua, kedurhakaan kepada orang tua, maka akan selalu teringat kalau Anda belum minta halal. Minta halal lah. Ini pengalaman berbicara, minta halal lah. Seburuk apapun orang tuamu, minta halal. Karena akan terngiang-ngiang. Tidak ada manfaatnya seluruh amal ibadah kita kalau seandainya orang tua kita tidak ridha terhadap kita. Karena keridhaan Allah sesuai dengan keridhaan orang tua. Wallahu a'lam. Dan caranya para ikhwah adalah seseorang memperbanyak istighfar untuk orang tua setelah mereka berdua meninggal. Terus perbanyak istighfar. Doakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat orang tua mau memaafkan. Orang tua mau memaafkan. Dan itulah sulitnya kalau ada hubungan dengan manusia. Kalau hubungan dengan Allah, dosa dengan Allah, kita bertobat sebenar-benar taubat, Allah Maha pengampun. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, kita harus minta halal, maka hati-hati. Ya, kita harus minta halal, maka hati-hati. Wallahu a'lam. Bismillah, sebagai pekerja perantauan ingin berkumpul mengajak anak istri, akan tetapi orang tua melarang lantaran ingin dekat dengan cucu. Sebagai anak sikap yang baik bagaimana? Taati orang tua. Tetapi ya, berusahalah agar senantiasa Anda selalu dekat dengan anak istri Anda. Ini saya jadi jawabannya taati orang tua. Tapi berusahalah Anda selalu dekat dengan anak istri Anda. Caranya bagaimana Ustaz? Ya berarti Anda mencari pekerjaan yang dekat dengan istri dan anak-anak Anda. Karena perhatikan para ikhwah, ini sedikit menyimpang dari tema bakti orang tua. Hubungan jarak jauh atau yang lebih dikenal oleh anak muda sekarang LDR, long distance relationship, ya, ini keluarga tidak sehat. Saya katakan seperti ini keluarga tidak sehat, tidak nyunnah, dan itu hampir kebanyakan di sini. Ya, itu enggak sehat. Kenapa? Karena begini. Rasulullah pernah duduk sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabat. Enggak ada angin, enggak ada sebab beliau masuk rumah. Setelah masuk rumah, keluar lagi. Setelah beberapa lama keluar dalam keadaan basah, rambutnya basah seperti habis mandi. Kemudian beliau duduk. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, hadatsa syai?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah terjadi sesuatu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La, ma hadatsa syai." Tidak, tidak terjadi sesuatu apapun. Walakin idza ra'a ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa innahu yudhhibu ma fi nafsihi. Jika salah seorang dari kalian melihat seorang perempuan yang bukan istrinya, maka hendaklah dia pulang, gauli istrinya, agar hati, perasaan, nafsu birahi yang ada ketika melihat perempuan tadi hilang dengan menggauli istri. Kalau seandainya long distance relationship, bagaimana dia bisa melakukan itu? Maka yang ada nanti adalah dia berzina dengan tangannya, dia berzina dengan dindingnya, karena tidak bisa dilampiaskan. Ini akibat seseorang jauh dari istrinya. Maka itu keluarga yang tidak sehat. Kemudian juga Anda sebagai kepala keluarga, Anda mempunyai tanggung jawab untuk mengurus anak dan istri Anda. Mempunyai tanggung jawab untuk mengurus anak dan istri Anda. Kalau seandainya itu jauh, tidak bisa diurus. Yang ada anak-anak akhirnya gede aja. Ya, ada sebagian orang-orang yang jauh dari anak istrinya. Jadi dia pulang, dia bikin hamil istrinya. Kemudian dia kabur, kerja maksudnya. Ya, kabur. Lalu istrinya lahir, melahirkan. Dia yang masih di perantauan. Kemudian apa yang terjadi? Pulang-pulang anaknya sudah besar. Ketika pulang, anaknya manggil, "Om, siap Om?" Subhanallah. Ya. Habis pulang dipanggil Om, dia bikin lagi istrinya hamil. Kabur lagi dia. Kemudian istrinya melahirkan, gede lagi anaknya, pulang lagi dia, dipanggil Om yang kedua lagi dia. Subhanallah. Ya, makanya saya katakan dia tidak haram, akan tetapi keluarga tidak sehat seperti itu. Dan banyak maksiat seperti itu nantinya. Dan kebiasaan para nabi membawa keluarganya. Nabi Musa alaihissalam diceritakan wasara bi ahlihi. Nabi Musa membawa istrinya kemana-mana. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Mekah ketika diperintahkan untuk ke Mekah. Nah, ini dia. Wallahu a'lam. Siapa yang bertanya tadi? Silakan. Ustaz, apabila saya orang Jawa ingin menikah dengan orang wanita Kalimantan sedangkan orang tua tidak setuju, apakah saya menuruti orang tua atau tetap menikah? Perhatikan di sini, kaedahnya nanti semuanya nanya seperti ini bentuknya. Ya, perhatikan kaedahnya. Selama itu orang tua tidak menyuruh kepada maksiat, taati orang tua. Tidak boleh taat hanya dalam maksiat. Selama tidak maksiat maka taati orang tua. Tetapi jangan sampai di situ saja. Oh, Ustaz, berarti enggak usah dapat anak Kalimantan padahal sudah merenggut hatiku. Maka jangan sampai di situ saja. Maka berusaha memahamkan kepada kedua orang tua bahwasanya kita sudah saling kenal, sudah cocok, orang tuanya pun cocok, maka mohon doa restunya. Tetapi kalau orang tua tetap masih mengatakan tidak harus dengan orang Jawa, taati. Di dalam ketaatannya terdapat berkah, asalkan bukan ukurannya maksiat. Contoh misalkan si fulan ingin menikah dengan si fulanah A karena agamanya. Kemudian orang tuanya tidak setuju. Kata orang tuanya, nikah saja dengan fulanah B karena si fulanah B ini kaya raya. Ya. Maka ini sang anak, dia di sini diletakkan dalam keadaan dia harus memilih. Maka saya katakan, pilihlah yang sesuai dengan kuat agamanya. Dan pahamkan kepada kedua orang tua bahwa pulana A lebih kuat agamanya dibandingkan pulana B, meskipun kaya. Begitu cara berfikirnya ataupun menghadapi permasalahannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tadi yang bertanya? Ketahuan. Ya, ambil nanti sini ya. Ambil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, ketika kita mendapati tabiat istri kita buruk, bahkan itu ditunjukkan kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita menjadi sedih akan hal itu. Seiring berjalannya waktu, kita coba menasihati istri kita, namun tidak berbekas. Sehingga pada suatu titik orang tua kita minta untuk menceraikan. Apakah ketika kita mengabulkan permintaan beliau termasuk bakti kepada orang tua? Maka jawabannya sama. Ukurannya apa tadi? Selama bukan maksiat. Sekarang hubungan suami istri itu adalah pernikahan ataupun perjanjian yang kokoh. Perceraian dicela dalam agama, apalagi kalau seandainya tanpa sebab, ataupun kalau seandainya masih bisa dipertahankan seperti yang terjadi di sini. Akhlaknya saja buruk, masih muslim, masih sholat, masih ini, masih itu, prinsip-prinsip agama masih dikerjakan, mungkin akhlaknya buruk. Maka tugas suami adalah menasihati, mendidik anak, mendidik istrinya. Fungsinya suami salah satunya itu, mendidik istrinya agar berakhlak yang baik. Lalu Ustaz, perintah orang tua bagaimana? Maka kita katakan, perintah orang tua pada keadaan ini tidak wajib untuk dikerjakan. Kenapa? Karena kesalahannya tidak fatal. Sedangkan memisahkan antara ibu dengan anaknya, memisahkan antara suami dengan istrinya, ini adalah sebuah perbuatan yang keliru. Maka tidak boleh taat pada orang tua pada saat itu. Kecuali sang istri mempunyai kesalahan fatal, akidahkah, ibadahkah, akhlaknya kah. Maka pada saat itu taati orang tua. Paham caranya? Mengukurnya adalah mentaati orang tua pada dalam maksiat atau tidak. Kalau dalam maksiat tidak boleh taat. Ya, wallahu a'lam. Saya tinggal bersama, siapa yang bertanya tadi? Enggak ada ya? Baik. Jin kayaknya yang nanya tadi ya. Saya tinggal bersama mertua, saya sering dengar curhatan istri, sering ngeluh, mertua sering membanding-bandingkan anak saya dengan anak yang lain atau dengan cucunya yang lain. Sontak istri saya marah, bagaimana sikap saya untuk menasihatinya? Apakah saya harus ngontrak sendiri hidup bersama anak istri, tapi kalau ditinggal mertua kasihan, sudah tua tidak ada yang ngurus? Baik. Maka jawabannya di sini adalah bahwa seorang suami salah satu kewajibannya memberikan tempat tinggal sendiri untuk istri, tidak bergabung dengan orang tuanya. Ya, tidak bergabung dengan orang tuanya. Dan itu hak istri. Tetapi kemudian dilihat di sini dikatakan bahwa mertuanya sudah tua, maka pada saat itu bersabarlah. Toh ini ibunya, mertua ini berarti adalah ibunya sang istri, betul tidak? Maka dia harus sabar dengan keadaan ibunya, ya. Dan dia pun nanti akan seperti itu, menjadi mertua juga atau menjadi nenek juga. Maka dia harus sabar. Wahai saudaraku, wahai saudariku, bersabarlah dengan keadaan orang tua. Ya, bagaimanapun sifat mereka, mereka lebih lelah dibandingkan kita. Jasa kita berikan kepada mereka sebesar apapun tidak akan pernah bisa menyamai satu hentakan nafas yang mereka keluarkan ketika melahirkan kita. Tidak akan pernah sama. Seorang haji memikul ibunya di pundaknya, dia tawaf, sa'i, kemudian ke Mina, wukuf di Arafah, Muzdalifah, kemudian dia tawaf lagi, tawaf ifadah, tidak akan pernah bisa sama membalas jasa orang tuanya. Walau hanya dengan satu kali hentakan nafas mengeluarkan dia saat melahirkannya, tidak akan pernah sama. Dan itu perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, semoga ini bermanfaat. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan saya mengapresiasi kepada perusahaan ini dan juga terutama panitia yang telah benar-benar melaksanakan tabligh akbar ini, dan juga kepada kawan-kawan sekalian yang benar-benar memperhatikan dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam tepat kita berbicara, ya. Sangat perhatian, mudah-mudahan menjadi amal, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan. Dan ingat, kunci sukses adalah ketika kita tidak pernah menyakiti orang tua kita. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.